الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. الإمام الحافظ فقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى dalam kitab رياض الصالحين حديث yang ketujuh dari bab niat. Maka berkata beliau رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian, akan tetapi tidak pula melihat kepada gambar-gambar kalian, akan tetapi Allah Ta'ala melihat kepada kulub hati-hati kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah, diletakkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini karena mengandung niat ajaran untuk agar kita menjaga niat kita. Bukanlah jasad, keindahan jasad, keindahan badan kita, akan tetapi yang dilihat oleh Allah, yanzur ila qulubi, yang dilihat adalah kalbu-kalbu atau hati-hati kalian. Itulah yang dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat, mari kita pertama melihat syarahnya yang tersyarahkan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qauluhu walakin yandur ila kulubikum, akan tetapi melihat hati-hati kalian. Di lafad yang lain, ila kulubikum wa amalikum, yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Sebagus apapun dirimu, segagah apapun dirimu, setinggi apapun jabatanmu, akan semua itu tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Hadzal hadits yadullu ala ma yadullu alaihi qaulullah ta'ala. Hadis ini serupa dengan apa yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, di mana Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai para manusia kalian, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta, sesungguhnya aku, kata Allah, telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan aku jadikan kalian syu'uban wa qabail. Syu'uban wal qabail ini maknanya satu, akan tetapi perbedaannya adalah besar dan kecilnya. Maka seringkali penerjemah dari penerjemah Indonesia mengatakan syu'uban, yaitu berbangsa-bangsa, qabailah, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Yang mananya sama, cuma satu wawasannya lebih luas, jumlahnya lebih banyak, yang satu lebih kecil. Lita'arafu, dijadikan syu'uban wa qabailah ini agar saling mengenal. Bukan untuk saling menyombongkan. Inna akramakum indallahi attaqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takut antara kalian. As-Sa'di menafsirkan attaqakum, yang dimaksud attaqakum yang paling bertakwa kalian adalah wa aktsaruhum ta'atan wa inkifafan anil ma'asi. Yang disebut atqakum adalah orang yang paling banyak ketaatannya dan yang paling menjauh atau menghindar dari perbuatan ma'asi. Barang siapa yang banyak melakukan perbuatan ketaatan, banyak menghindar dari perbuatan kemaksiatan, mereka yang tersebut yang disebut takwa. Allah Subhanahu wa taala la yanzur ila al-ibad ila ajsamihim. Allah taala tidaklah melihat kepada seorang hamba dari jasad mereka, hal hiya kabira aw saghira aw sahiha aw saqima, apakah dia besar atau kecil, tinggi ataupun pendek, gendut ataupun kurus, tidak. Al-Sakimah, al-Sahihah al-Sakimah, apa dia orang sehat atau orang yang sakit? Tidak. Bukan itu ukuran dari Allah SWT. Wala yandur ila suar hal hiya jamilah atau dhamimah. Tidak pula dilihat oleh Allah dia cantik, cakep, atau jelek penampilannya. Semua itu tidak dilihat dalam menilai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadza laisa bi syai'in 'indallah. Semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Wa kadzalika la yanzur ila ansab. Tidak pula Allah melihat pada ansab, nasab-nasab kalian. Hal hiya rafi'ah aw daniyah? Atau dani'ah. Apakah nasab kalian mempunyai nasab yang tinggi atau nasab kalian nasab yang rendah? Di hadapan Allah tidak ada bedanya seseorang yang punya darah biru atau darah keraton atau darah sultan, ataukah dia orang rendahan? Lihatlah di kalangan para sahabat, Allah telah memuliakan mereka, ternyata mereka adalah seorang budak yang telah dimerdekakan. Walaupun kondisi dia adalah seorang budak, akan tetapi keimanan beliau adalah mulia, tinggi, maka Allah nilai tinggi dan Allah tinggikan dia di hadapannya. Akan tetapi, lihatlah Abu Jahal, punya kedudukan tinggi dari nasabnya. Akan tetapi karena menghinakan Allah dan Rasulnya, tidak bertakwa kepada Allah, Allah rendahkan dia. Oleh karena itu, barang siapa saja yang memiliki keturunan dari garis keturunan yang tinggi, ingatlah bahwa itu adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua tidak bisa meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzur ila amwal wala yanzur ila syai' min hadza abadan. Allah Subhanahu wa taala tidak pula melihat dari harta bendanya, apakah dia miliuner, triliuner atau yang lainnya, tidak. Tidaklah ada artinya harta yang berlimpah di hadapan Allah kalau orang itu tidak bertakwa. Walhasil, urusan dunia, kecantikan, kebaikan mukanya, kebaikan keturunannya, harta dan sebagainya, bukanlah ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa bainallahi wa baina khalqihi silatun illa bittaqwa. Tidak ada di antara Allah dengan makhluknya hubungan kecuali ketakwaannya. Faman kana lillahi atqa kana minallahi aqrab. Barang siapa atas Allah dia bertakwa, maka dia pun ketika itu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana indallahi akram. Maka orang yang seperti ini yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Idan la yaftakhir bimalika wala bijamalika wala bibadanika wala biauladika wala bikusurika wala bisayaratika wala bisyai'in min hadha ad-dunya min hadhihi ad-dunya abadan. Oleh karena itu, kata Syekh, janganlah kalian berbangga-bangga dengan harta-harta kalian. Harta kalian walaupun kuat, yang walaupun banyak, tidaklah bermanfaat di sisi Allah kalau tidak bertakwa. Kecantikan, kegagahan kalian, kalau tidak bertakwa, tidaklah ada artinya. Badan kalian yang sehat, besar, semua tidak berarti. Aulat yang banyak sekalipun, semua pun tidak berarti. Istana yang megah, yang kita bangga-banggakan, ternyata di sisi Allah tidak berarti tanpa keimanan kita kepadanya. Kendaraan. Tidak boleh kita berbangga-banggaan dengan istana, kendaraan kita, ataupun dengan sesuatu yang dari dunia. Maka semua itu tidaklah boleh kita berbangga-banggaan. Innama idza waffaqallah littaqwa fahadha min fadlillah alaika fahmadillah alaih. Jika Allah memberikan taufik kepada Anda dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah karunia dari Allah atasmu. Maka bersyukurlah atas taufik ini, atas karunia Allah ini. Ketakwaan adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita, yang perlu kita syukuri. Dan ketakwaan kepada Allah adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan dari karunia-karunia-Nya kepada kita. Wa'lam annal a'mal bin niyat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niat kita. Wal qulub hiya allati 'alayhal madar. Dan tempatnya niat itu di dalam hati. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Letakkanlah niat kita di dalam hati kita. Kam min insanin zahirin amaluhu anahu sahih wa jayyid wa salih. Berapa banyak manusia menampakkan amalannya adalah amalan yang baik, yang benar. Lakin lam ala khirab farahraban. Akan tetapi, amalan yang baik, yang bagus itu ketika dibangun di atas niat yang jelek, maka hancurlah amalan itu. Walaupun asal amalannya nampaknya baik. Aniyah hiyal asal. Niat itulah pokoknya dari amalan kita. Oleh karena itu, Syekh menggambarkan berikut ini, tajid rajulaini yusalliyani isabul wahid. Sering kita dapati dua orang yang berbeda sholat di waktu yang sama, bahkan di shaf yang sama, muqtadiyin bil imam wahid, kedua-duanya berimam dengan imam yang satu, yakunu baina salataihima kama baina al-masyriq wal maghrib. Akan tetapi di sisi Allah, walaupun sholatnya sama, di shaf satu, bahkan mungkin berjejer, imamnya sama, ternyata di sisi Allah, antara si A dan si B, akan fadilah, akan apa, amalannya, sholat itu, ternyata berbeda jauh. Perbedaannya seperti barat dan timur. Apa yang membedakan? Li'anal qalb mukhtalif. Yang membedakan adalah qalbunya yang berbeda. Ahaduhuma qalbu ghafil barubama yakunu mura'iyan fi salatihi wal iyadu billah yuridu biha ad-dunya. Yang salah satu di antara keduanya, qalbunya lalai. Bahkan bisa jadi yang diharapkan adalah sanjungan orang dalam sholatnya, mencari pujian-pujian manusia dalam sholatnya. Waliyahzubillah. Yang diharapkan adalah ad-dunya dengan sholat itu. Wal-akhar qalbuhu hadir yuridi bisolatihi wajhallah wa itiba' sunnati rasulillah. Rasulullah SAW. Sementara yang satunya lagi, dia sholat, kalbunya hadir, khusyuk dalam sholatnya. Niatnya, tidaklah dia sholat kecuali meniatkan diri keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, wajah Allah yang dia kehendaki. Pengertian wajah Allah adalah apa? Dia ingin berjumpa dengan wajah Allah di akhirat kelak. Artinya, dia inginkan sorga. Dan juga dia mengikuti sunnahnya Rasul alaihissalatu wassalam. Itulah perbedaan di antara dua orang yang sholat bersama-sama di shaf yang satu, di imam yang satu. Tetapi ternyata di antara keduanya beda jauh hasil yang diperoleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan apa? Hati mereka. Wa bainahuma farqun 'adzim. Maka di antara keduanya ada perbedaan yang sangat besar. Fal ilmu 'ala ma fi qalb wa 'ala ma fi qalb yakunu jazaa' yaumul qiyamah. Maka hitungannya yang terpakai adalah apa yang di kalbu seseorang dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang di kalbu itulah yang akan memperoleh balasan di yaumul qiyamah kelak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat At-Tariq, innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah mampu mengembalikan dari kematian ke hidup kembali, yaumatu blas sarair, yaitu di hari tublas sarair, dibukanya, dinampakkannya as-sarair, apa-apa yang ada di kalbu kita, apa-apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Tahtabir sarair la zawahir. Ayat ini menerangkan yang akan terpakai adalah sarairnya yang di dalam kalbunya, bukan zahirnya. Itulah yang dipakai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hukum bainan nas ala zahir. Kata Syekh, memang berbeda hukum di dunia dan di akhirat. Hukum di dunia kita harus menghukumi zahirnya. Kita sesama manusia, kita harus menghukumi zahirnya. Dasarnya adalah sabda Nabi kita, innama akhdhi binahuma asma. Ketika Rasulullah SAW menghukum, memutuskan hukum di antara dua orang yang berselisih, maka Rasul mengatakan, innama akhdhi binahuma asma. Aku memutuskan keputusan ini sesuai apa yang aku dengar. Artinya apa yang nampak, zahir, bukan batin. Barangkali satu orang yang terkalahkan, yang tersalahkan, batinnya adalah sesungguhnya yang benar dia. Akan tetapi kemampuan pihak lawan yang jahat, yang salah, akan tetapi mampu mentakdirkan, mengungkapkan apa yang sesungguhnya bisa dibalik. Dia bisa membawakan bukti-bukti, walaupun dusta, tapi bisa memantapkan, bisa meyakinkan pihak qadhi, pihak hakim, maka mungkin saja dia akan bisa menang. Itu hukum di dunia. Berbeda hukum di akhirat. Lakin fil akhirah, al-ilmu ala fis sarair. Alama fis sarair. Akan tetapi di akhirat, hukum yang berlaku, ilmu yang diketahui adalah apa yang di dalam qalbu. Nas'allah ayyutahhira sarairuna wa iyyakum. Kata Syekh, mendoakan semoga Allah sucikan hati-hati kita dan kalian semua. Wa idza kana sarira jayyida sahiha fa'abshara bil khair. Kalaulah sarirahnya, hatinya itu baik, sehat, maka akan mendapatkan berita gembira, yaitu berita kebaikan. Wa in kanatil ukhra faqadat al khair, faqadat al khair kullahu. Kalau ternyata sebaliknya, maka dia akan luput kebaikan, semua kebaikan dari itu. Kalau ternyata yang di hati adalah jelek, yang di hati adalah kotor, yang di hati adalah perbuatan-perbuatan murka yang Allah murka padanya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun kelak di yaumul kiamat. Kata Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah kalian tahu ketika dibangkitkan apa-apa yang dalam kubur? Wa husila ma fis sudur, dan dibukanya, dinampakkan apa-apa yang dalam kalbunya, apa yang dalam sudurnya. Maka kelak ketika yaumul kiamah, yang terpakai, yang terhitung apa-apa yang di dalam kalbu kita. Wa idza kana Allah fi kitabihi wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi yu'akkidani ala islah aniyah. Kalaulah Allah di dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan Rasul alaihi salatu wasallam telah mengingatkan di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam sabda-sabdanya yang di dalam Quran dan sunnahnya itu menetapkan bahwa perbaikan niat adalah ketetapan Allah dan Rasulnya, fal wajib ala insan ayuslihu niyatahu. Maka wajib bagi manusia untuk memperbaiki niatnya. Yuslihu qalbahu, memperbaiki kalbunya. Yandur ila ma fi qalbi, hendaknya masing-masing kita melihat apa yang ada di kalbunya. Bagaimana kalbu kita sekarang ini? Masing-masing kita harus melihat, mengoreksi, menelaah kalbu kita sekarang ini bagaimana keadaannya. Fal yandur ma fi qalbihi min syakkin fayazilahu ila al-yaqin. Kaifa dhalik? Hendaknya kita melihat apa yang di kalbu kita. Apakah di kalbu kita ini ada masih syak terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau masih ada syak, harus kita lepaskan keraguan itu. Harus kita mantapkan kepada keyakinan kita. Harus kita mantapkan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Syekh menerangkan, yakunu dzalika binadharihi ila al-ayat. Caranya adalah dengan banyak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian antara malam dan siang, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang ulil albab, yang punya ilmu. Allah katakan adanya langit dan bumi, adanya pergantian malam dan siang itu semua tanda dari kebesaran Allah yang perlu kita sering merenunginya. Kalau kita merenunginya, kita akan mendapat jawaban. Kita akan terhindar dari syak tentang kebesaran dan keagungan Allah, tentang kemampuan Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna fis samawati wal ard la ayati lil mu'minin. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang beriman. Wa fi khalqikum wa ma yabithun fid dabbatin ayatun liqaumi yuqinun. Di dalam penciptaan kalian dan atas hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang melata di atas muka bumi ini, ada tanda-tanda kebesaran atas orang-orang yang mau apa merenunginya, atas orang-orang yang mau meyakininya. Maka kata Syekh, fa'anta undur di ayatillah. Maka kalau ada syak di hati kita, obatnya adalah kita melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ida'alka syaitan fi qalbika syak, fa'undur fi ayatillah. Kalau syaitan melimparkan subhat sampai ke kalbu kita, sehingga kalbu kita ragu, syak, maka lihatlah kepada kebesaran-kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Undur ila hadil kaun man yudabbiruhu. Lihatlah alam semesta ini yang besar, yang banyak macamnya itu, yang tertib masing-masing ada pada poros-porosnya, bekerja sesuai yang telah diaturkannya, rapi semuanya, semuanya menunjukkan adanya yang mengatur dan adanya mengurusi. Undur kaifa tataghayyar ahwal, kaifa yudawirullahu al-ayyam bainan nas. Lihatlah adanya perubahan-perubahan keadaan, adanya pergantian hari di antara manusia. Hatta ta'lam anna li hadzal kaun mudabbiran hakiman azza wa jal. Kalau kalian lihat semua itu, kalian akan mengetahui bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Itu yang hakiman, yang maha bijaksana, yaitu Allah Azza wa Jalla. Asyirk tahir qalbuka minhu. Kesyirikan, hendaknya kita sucikan kalbu kita darinya. Kaifa utahir nafsi minhu, kata Syekh, bagaimana kita bisa mensucikan kalbu kita dari kesyirikan? Utahir kalbi bi'an akula li nafsi innan nas layanfa'unani in asaitullah wala yankadunani minal iqab in ata'atullah lam yajlibu ilayya sawab. Caranya mensucikan kalbu yaitu dengan mengatakan kepada diri kita bahwa manusia tidak akan memberikan manfaat untukku jika aku bermaksiat kepada Allah. Tidak akan menyelamatkanku dari iqab, dari hukuman Allah. Dan jika aku taat kepada Allah, tidak bisa mereka membatalkan pahala yang telah Allah tetapkan untukku. Tidak bisa manusia mengambil pahala kita. Tidak mungkin. Yakinkanlah, katakanlah kepada diri kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bermanfaat, yang bisa menolongku ketika aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang-orang yang sesat. Mereka punya keyakinan bahwa si Fulan dan Alan, orang yang dibesar-besarkan, yang ditokohkan itu, bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Dia akan turun ke neraka dan menyelamatkan anggotanya, murid-muridnya, atau kesayang-kesayangannya. Dusta semua itu. La yanfa'unani in asaitullah wa la yanqadunani min iqab. Yakinkanlah ucapan ini, sampaikanlah ucapan ini kepada kalbu kita. Kalau kita sering menyatakan demikian, kita akan terselamatkan dari kesyirikan. Yakinkanlah kalau kita taat kepada Allah, tidak ada yang mampu mengambil pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang bisa mencuri pahala kita dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita taat kepadanya. Falladhi yajlibu thawab wa yadfa'u al-iqab wa Allah. Yang bisa memberikan, mengambil as-sawab, pahala, yang bisa menyelamatkan kita dari iqab adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Idza kana al-amr kadzalik, kalau perkaranya demikian keadaannya, falimadza tusyriku billah azza wa jal, kenapa kita harus mensyirikkan Allah Azza wa Jal? Maka pertanyaan ini, ketika syak timbul kepada kita, ketika kita ingin membersihkan kesyirikan dari kalbu kita, sampaikan kalimat ini kepada jiwa kita, kepada hati kita. Walimada tanwi biibadatika an tataqarrab ilal khalq. Kalau kita sudah sadar demikian, bahwa semuanya hanya Allah yang bisa mempengaruhi diri kita. Manusia atau makhluk siapapun tidak bisa berbuat apapun terhadap diri kita. Mengapa kita, kalau kita sadar demikian, mengapa kita harus meniatkan peribadatan kita untuk mendekatkan diri kepada makhluk yang lainnya? Walihada man taqarraba ilal khalq bima yataqarrab bihi ila Allah Ta'ala ibta'ada Allah anhu wa ibta'ada anhu al-khalq. Oleh karena itu, siapa-siapa yang mendekatkan dirinya kepada makhluk dengan apa-apa yang dia lakukan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjauh darinya dan manusia pun akan menjauh darinya. Ucapan ini dalam prakteknya adalah seringnya seseorang beribadah kepada Allah, wujudnya dia beribadah kepada Allah, tapi niatannya berbeda. Dia katakanlah sholat, tetapi ternyata sholatnya ingin mendapat pujian manusia, agar dia lebih dekat dengan manusia. Dia haji, dia ingin dapat pujian dari manusia, agar diyakini bahwa dia adalah seorang yang baik, diakui oleh manusia. Dia beribadah kepada Allah wujudnya, tetapi niatnya adalah mendekatkan diri kepada para makhluk. Keadaan yang demikian inilah yang kata Syekh, yang akan terjadi adalah Allah akan menjauhi dirinya dan manusia pun akan menjauh darinya. Ya'ni la yaziduhu taqarrubu ilal khalqi bima yuqarribu ilallah illa bu'dan. Ya'ni tidak akan menjadi dekat manusia itu ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu, kecuali dia akan menjauh dari Allah dan menjauh dari makhluk. Li'anna Allah idza radiya 'anka arda 'anka an-nas. Kenapa demikian? Karena Allah, ketika Allah itu ridha kepada Anda, maka orang-orang, manusia-manusia juga akan ridha kepada Anda. Kalau Allah ridha kepada kita, maka orang lain pun akan ridha kepada kita. Wa idza sakhata 'alaika sakhata 'alaika an-nas. Na'udzu billah min sakhatihi wa min 'iqabihi. Akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala benci kepada kita, maka manusia pun akan benci kepada kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan dari iqabnya. Al-muhim ya akhi, kata Syekh, alij qalbu daiman. Hendaknya kita mengobati kalbu-kalbu kita selalu. Hendaknya kalbu kita selalu kita rawat, selalu kita obati. Kun daiman fi ghasil lil qalbi. Hendaknya kita selalu mencuci kalbu kita. Hatta yadhar. Sampai bersih kalbu kita. Jangan sekan-sekan terus-menerus kita harus mencuci kalbu kita. kalbu kita yang kotor atas amalan-amal kemaksiatan kita, hendaknya kita cuci terus sampai bersih. Jangan sampai apa yang Allah katakan dalam ayat Al-Ma'idah, ulaika alladzina lam yuridillahi ayutahhira qulubahum, mereka lah orang-orang yang Allah kehendaki untuk tidak dibersihkan kalbu-kalbu mereka. Ada tipe manusia yang sukanya bermaksiat kepada Allah, maka atas manusia seperti ini Allah katakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, mereka adalah orang-orang yang Allah kehendaki untuk tidak disucikan kalbunya. Atau tahir kalb amru muhim jiddan. Maka mensucikan jiwa ini termasuk perkara yang paling penting. Mensucikan jiwa adalah perkara keselamatan kita dunia dan akhirat kita. Oleh karena itu, hendaknya kita mesti menyelamatkan kalbu kita, membersihkan kalbu kita dari niatan-niatan jelek. Kita harus pertahankan, kita harus perjuangkan niatan baik kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah ayutahhir qalbi wa qulubakum wa an yaj'aluna minal mukhlisin wa li rasulih muttabi'in. Semoga Allah mensucikan kalbuku dan kalbu kalian. Dan semoga Allah menjadikan kita manusia yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan kepada Rasulnya, kita mengikuti ittiba kepadanya. Semoga Allah jadikan jiwa kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan semoga Allah jadikan ketika kita ibadah kepada Allah ittiba mengikuti sunnah Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin.